98. Tahu gila tahunya macan. Pamer taring tancapkan kokonya. Ekonomi diterkam, dikoyak dicabe-cabe, tinggal kepala separuh badan. Amerika, Uni Eropa, Tondo Jepang, biang bencana. Orang pintar, ribuan akalnya. Indonesia merana, sudah miskin banyak utangnya. Reformasi, demo dan anarki. Indonesia merana, sudah miskin banyak utangnya. Reformasi, demo dan anarki. sejukkan, sejukkan hati di dada ini. Tumbuhlah subur di hati ini. Kala bulan bersinar terang, purnama menjelang. Malam hening semilir angin, dinginnya mencekam. Selagi asikku berjalan, selap pepohonan, mendadak jantungku berdebar. sesosok menghadap. Dan darahku mulai berdetir, mengalir turun dengan deras. Ya kepadamu. Dan aku selalu bersyukur, sujud kepadamu. Dan aku selalu berdoa, sujud kepadamu. Thank you. Let's go.